بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخواني في الدين الطلبة من بركة النار رضي الله عنه السلفية رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah, beberapa pelajaran penting dari Surat Al-Fatihah, suatu surat yang selalu kita baca dan yang mungkin paling kita hafal di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada surat yang lebih kita hafal dibanding Surat Al-Fatihah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk selalu membacanya di dalam solat kita. Demikian pula sejumlah keutamaan yang terkandung di dalam surat ini. Di antaranya dia adalah ruqyah, apabila dibacakan kepada si sakit dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka si sakit itu akan sembuh, seperti dalam kisah para sahabat yang singgah di suatu dusun dan pemimpin dusun tersebut digigit atau disengat oleh kalajengking, dan para sahabat membacakan surat Al-Fatihah, seketika itu juga rasa sakitnya hilang. Dan tidak diragukan lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewajibkan kita selalu membaca surat ini di dalam solat kita, mesti di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran besar, rahasia-rahasia yang harus kita pahami. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka penting sekali kita memahami apa isi dan kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah, sehingga apa yang kita baca tidak sekedar berlalu dalam lisan kita saja tanpa diresapi maknanya di dalam hati. Kita tidak akan bisa meraih solat yang khusyuk kalau kita tidak memahami makna setiap bacaan-bacaan yang kita usapkan di dalam solat. Iya. Dan bukan sekedar memahami terjemahannya, tetapi apa pelajaran, apa kandungan yang bisa dipetik dari setiap ayat-ayat yang kita baca, sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk pada ayat yang keempat. Alhamdulillah telah kita lewati penjelasan-penjelasan, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang pertama sampai ketiga. Masuk pada ayat yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ini merupakan bagian yang paling terpenting di dalam surat Al-Fatihah, yaitu penjelasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salihin tentang ayat ini, wa sirrul khalqi wal amri والخطب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين. Kata beliau rahimahullah, dan rahasia penciptaan, demikian pula rahasia pengaturan Allah, yaitu pengaturan Allah berupa penciptaan alam ini dan pengaturan syariat, demikian pula rahasia seluruh kitab-kitab dan seluruh syariat-syariat, dan juga rahasia pahala dan hukuman. Intaha ila hatainil kalimatain, itu berakhir pada dua kalimat ini, yakni kalimat iyyaka na'budu dan kalimat iyyaka nasta'in. Wa alayhima mararul 'ubudiyyati wat tauhid, dan di atas keduanya beredar penghambaan dan tauhid. Hatta qila, sampai dikatakan anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 104 kitab. Jama'a ma'aniyaha fi at-taurati wal injili wal qur'an, dari 104 itu Allah mengumpulkan seluruh maknanya di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa jama'a ma'aniya hadhihi al-kutubi ats-tsalatsa fil Qur'an, dan tiga kitab ini, Injil, Taurat, Injil dan Al-Qur'an, Allah kumpulkan seluruh maknanya di dalam Al-Qur'an saja. Wa jama'a ma'aniya al-Qur'an fil mufassal, dan Allah mengumpulkan seluruh makna Al-Qur'an pada surat-surat mufassal, ini surat Qaf sampai surat An-Nas. Wa jama'a ma'aniya al-mufassal fil Fatihah, dan seluruh makna ayat-ayat mufassal Allah kumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'aniya al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seluruh makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah Allah kumpulkan di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahuma al-kalimatani al-maqsumatani baina rabbi wa baina 'abdi nisfain, inilah dua kalimat yang Allah bagi antara Rabb dengan hambanya dua bagian. Inilah dua kalimat yang dibagi antara Rabb dan hambanya dua bagian, yakni kalimat iyyaka na'budu untuk Allah dan kalimat iyyaka nasta'in untuk hambanya. Seperti firman Allah dalam hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Kalimat ini, kata Allah, ayat ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta akan aku berikan. Fanisfuhuma lahu ta'ala wa huwa iyyaka na'bud, maka setengah kalimat dari dua kalimat ini, atau satu kalimat dari dua kalimat ini adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iyyaka na'budu, dan wanisfuhuma li'abdihi wa huwa iyyaka nasta'in, satu kalimat lagi adalah bagi hambanya yaitu iyyaka nasta'in. Dari keterangan ini menunjukkan pentingnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Sampai dikatakan bahwa seluruh syariat Allah, seluruh rahasia penciptaan, pengutusan para rasul, diturunkannya kitab-kitab, adanya pahala dan adanya ancaman azab, itu rahasianya kembali kepada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kata beliau rahimahullah, di dalam ayat ini terkandung tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Tauhidul uluhiyah itu artinya mentauhidkan Allah di dalam ibadah, ifradullah ta'ala bil ibadah, bahwasannya seorang meyakini yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tauhidul ubudiyah, tauhidul uluhiyah. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, belumlah dianggap sebagai seorang muslim apabila di dalam hati seseorang masih ada anggapan, masih ada keyakinan bahwa penyembahan yang dilakukan orang-orang Nasrani di gereja mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu-Buddha, itu boleh atau benar menurut mereka atau tidak apa-apa, maka dia bukan seorang muslim. apabila dia masih memiliki keyakinan bolehnya beribadah kepada selain Allah, sebab bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah atau tauhidul uluhiyah. Adapun yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi, mengesakan Allah subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, yang mengetahui perkara gaib, memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari manusia. Itu semua perbuatan-perbuatan Allah. Kita harus mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Maksudnya kita imani, kita yakini di dalam hati bahwa di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang bersatu atau membantu Allah, bersekutu bersama Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apabila ada orang yang meyakini bahwa jimat-jimat bisa memberikan dia kemanfaatan atau melindungi dia dari bahaya, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Di dalam rububiyah. Baik. Atau dia meyakini ada angka-angka tertentu bisa membuat dia bernasib sial. Ada hari atau bulan tertentu yang dia tidak boleh menikahkan anaknya pada bulan-bulan tersebut, sebab bisa bernasib sial. Artinya dia bisa mendapatkan bahaya. Maka berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Sebab yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah. Lalu beliau mulai merinci. Dalam ayat iyyaka na'budu terdapat tauhidul uluhiyah. Terdapat tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah atau meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh disembah. Dan seluruh sesembahan selain Allah adalah batil, adalah salah. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Di dalam surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah sesembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah semuanya adalah batil, adalah salah. Iya. Dalam kalimat ini, iyyaka na'budu, kalimat iyyaka adalah maf'ulun bihi, muqaddam. Ini kalimat iyyaka maf'ulun bihi muqaddam, yakni objek yang dikedepankan, didahulukan. Amilnya adalah na'bud, mestinya atau yang biasa di dalam bahasa Arab objek itu diakhirkan, jadinya na'budu iyyaka atau na'buduka. Tetapi di dalam ayat ini malah dibalik, iyyaka na'budu. Maka dijelaskan para ulama, hal itu dilakukan sehingga bermakna ifadatul hasar, ya, membatasi, yakni la na'budu illa iyyaka, kami tidak beribadah kecuali kepadamu. Ini maknanya, faedah dari dibaliknya na'budu iyyaka menjadi iyyaka na'budu, sehingga bermakna pembatasan bahwasanya kami hanya boleh beribadah kepadamu. Kami hanya beribadah kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iya. Dan ini merupakan makna kalimat la ilaha illallah, membatilkan semua penyembahan kepada selain Allah dan mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh disembah. Oleh karenanya kata beliau, fiha tauhidul uluhiyah, di dalam ayat iyyaka na'budu terdapat penetapan tauhidul uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Adapun yang dimaksud dengan ibadah dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, apabila dilihat dari orang yang melakukan ibadah tersebut, maka ibadah itu bermakna at-tazallu lillahi azza wa jalla bifi'li awamirih wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Ibadah itu apabila dilihat dari sisi orang yang melakukannya adalah ketundukan kepada Allah, penghinaan diri di hadapannya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mahabbatan wa ta'ziman, disertai dengan cinta dan pengagungan. Ini makna ibadah. Seorang yang beribadah kepada Allah adalah seorang yang tidak menyombongkan diri kepada Allah, yaitu dia menerima seluruh perintah Allah dan dia menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu pun bagian di dalam syariat yang dia tolak. Ini makna ibadah. Sehingga seorang bisa kafir apabila dia membenci atau tidak mau menerima satu bagian dari syariat ini. Seperti kita pernah bahas di dalam Nawakidul Islam, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sesuatu, tidak mau menerima, tidak ridho dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengerjakannya, maka dia kafir. Karena hal itu bertentangan dengan makna ubudiyah, makna ibadah. Yang namanya ibadah benar-benar tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapannya, tidak menyombongkan diri. Harus dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mahabbatan wa ta'ziman, disertai dengan cinta dan pengagungan. Adapun makna ibadah dilihat dari sisi amalan yang dilakukan. Apa itu ibadah? Amalan apa yang disebut ibadah? Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali az-zahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, suatu amalan itu dikatakan amalan ibadah, atau ibadah itu maknanya ismun jami', suatu istilah atau suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal a'mali wal aqwali, apakah itu perbuatan ataukah ucapan, az-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang nampak yang bisa dilihat atau didengarkan oleh manusia, sedangkan yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Inilah makna ibadah, yakni amalan yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik dia bisa dilihat maupun yang ada dalam hati manusia. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Oleh karena itu, di dalam beribadah kepada Allah, tidak sembarang ibadah yang Allah terima, tetapi hanya ibadah yang benar-benar berdasarkan kecintaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, harus ibadah tersebut, amalan itu adalah amalan yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu suatu amalan itu dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu ulama menjelaskan dua kaidah penting dalam ibadah sebagai syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua syarat agar ibadah kita benar-benar menjadi suatu perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dilaksanakan dengan ikhlas dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ibadah yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apabila seorang ibadahnya cuma sekedar mau dipertontonkan kepada manusia, agar dia dipuji, disanjung, atau menduduk, mendapatkan kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat, maka itu bukan ibadah yang dicintai dan diridhai Allah. Bukan ibadah namanya. Sebab tidak dicintai dan diridhai Allah. Demikian pula, seorang yang berbuat bid'ah di dalam ibadah, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka itu bukan ibadah. Percuma dia melakukannya. Sebab itu bukan dinamakan ibadah. Karena yang namanya ibadah dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa yang berbuat bid'ah atau beribadah dengan dasar bid'ah bukan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beribadah. Sebab bukan itu yang namanya ibadah di dalam syariat. Yang namanya ibadah haruslah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam ayat Iyyaka nasta'in fiha tauhidur rububiyyah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting, yaitu tauhidur rububiyyah. Beriman dengan tauhidur rububiyyah, yakni mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, meyakini bahwa Allah yang melakukan perbuatannya itu sendiri, tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang bersekutu atau membantu Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Sebab al-i'anah, menolong hamba-hambanya, adalah bagian dari perbuatan Allah. Adalah bagian dari perbuatan Allah. Kalau begitu, di dalam ayat ini terdapat tauhidur rububiyyah. Sehingga kita hanya meminta pertolongan Allah. Sebab yang bisa menolong hanya Allah. Yang bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan hanya Allah. Yang bisa menciptakan, yang bisa memberikan rezeki hanya Allah. Oleh karena itu kita katakan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka al-isti'anah itu ibadah. Memohon pertolongan kepada Allah itu ibadah. Sehingga siapa yang memohon pertolongan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Namun ini dirinci seperti perincian di dalam masalah doa. Bahwasannya suatu permintaan tolong, kalau dia tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka ini harus benar-benar diminta hanya kepada Allah. Ya. Seperti seorang mau minta agar selalu dianugerahkan hidayah, demikian pula kesehatan, rizki yang melimpah, anak-anak saleh. Baik, maka ini semua tidak mampu dikabulkan oleh manusia. Hanya boleh diminta kepada Allah. Memintanya dari manusia adalah perbuatan syirik. Apabila kita minta kepada manusia suatu perkara yang tidak mampu dia kabulkan. Tetapi kalau kita minta sesuatu yang masih bisa dia kabulkan, mampu dia tunaikan, maka ini bukan termasuk kesyirikan. Maka bukan termasuk kesyirikan. Demikian pula apabila seorang meminta kepada makhluk yang sudah mati, ini juga termasuk kesyirikan. Sebab dalam permintaan tersebut terkandung keyakinan bahwa orang yang sudah mati ini bisa mengabulkan suatu permohonan yang di luar batas kemampuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengabulkan permohonan seorang hamba. Demikian pula meminta kepada yang gaib, yang tidak hadir, yang tidak mendengarkan ucapan kita. Seperti meminta kepada wali yang berada di timur bumi, kita berada di barat bumi, lalu minta kepadanya tanpa melalui perantara seperti sarana telekomunikasi yang ada, maka permintaan tersebut termasuk kesyirikan, karena dalam permintaan itu terkandung keyakinan bahwa si wali ini memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi dia bisa mendengarkan segala doa, segala permohonan dan bisa mengabulkan. Maka ini termasuk kesyirikan. Jadi kesyirikan di dalam masalah isti'anah, apabila seorang meminta kepada makhluk yang tidak mampu dia kabulkan, atau seorang meminta kepada makhluk yang gaib yang tidak hadir bersamanya, atau seorang meminta kepada makhluk yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Ini tiga bentuk kesyirikan. Baik. Adapun yang dimaksud dengan al-isti'anah, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, al-isti'anatu hiya al-i'timadu ala Allah ta'ala. Yang dimaksud dengan isti'anah adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi jalbil manafi', di dalam meraih suatu kemanfaatan, wa daf'il madar, atau dalam menolak suatu kemudaratan, suatu bahaya, ma'athiqati bihi, disertai dengan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, fi tahsil dzalik, dalam meraih hal tersebut. Jadi isti'anah itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ta'ala, bergantung kepada Allah, fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam meraih suatu kemanfaatan dan menolak suatu bahaya, ma'athiqati bihi fi tahsil dzalik, disertai dengan kepercayaan yang sepenuhnya akan dapat meraih hal tersebut. Ini namanya isti'anah. Seorang hanya bergantung kepada Allah dalam meraih apa yang dia inginkan, atau di dalam menolak apa yang dia takutkan, disertai dengan kepercayaan penuh, keimanan dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim benar-benar harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meraih apa-apa yang bermanfaat baginya, atau menghindari apa-apa yang bisa membahayakan dirinya. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal qiyam bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwa al wasilatu lis-sa'adatil abadiyah. Beribadah kepada Allah dan minta tolong hanya kepadanya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi. Wan najat min jami'i syurur, dan keselamatan dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Fala sabila ila najati ila bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan kecuali dengan ibadah dan isti'anah. Kecuali dengan beribadah kepada Allah dan selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau menyebutkan rahasia kenapa harus disertakan isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah dengan ibadah. Sebab hamba selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa dzakara al-isti'anah ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiihima lihtiyaj al-'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anah billahi ta'ala. Disebutkan isti'anah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Setelah disebutkan ibadah, setelah disebutkan hanya kepadamu kami beribadah, padahal meminta pertolongan kepada Allah sudah masuk dalam kategori ibadah, yaitu doa. Itu karena hamba selalu membutuhkan pertolongan Allah dalam semua ibadah-ibadahnya. Fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduh min fi'l al-awamir wa jitinabin nawahi. Karena seorang hamba itu, apabila Allah tidak menolongnya maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, tidak bisa pula menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya, kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertolongan yang Allah berikan. Bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, bukan. Maka tidak sepatutnya kita merasa sudah hebat, ya. Sudah lebih baik daripada yang lain. Karena kita sudah bisa melaksanakan sholat, karena kita sudah bisa menjalankan puasa, karena kita sudah bisa berpakaian sebagaimana yang dituntun dalam syariat. Jangan merasa hebat, jangan merasa melebihi dari yang lainnya, sebab hakikatnya itu hanyalah pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan sanggup menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi dalam setiap ibadah kita, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang merasa berat melaksanakan suatu perintah atau merasa berat meninggalkan suatu larangan, minta tolong kepada Allah. Ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memampukan ya seseorang untuk bisa beribadah kepadanya. Ya. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Dengan alasan tidak bisa meninggalkan, dan jangan pula meninggalkan kewajiban dengan alasan berat, sebab ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong hamba-hambanya. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk taat kepadanya. Sebab siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Sebagaimana firman Allah, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yang benar-benar dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, benar-benar dia mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka, kami akan berikan mereka hidayah, akan berikan mereka kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam beribadah seorang hamba harus bersungguh-sungguh dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat iyyaka nasta'in terkandung tauhidur rububiyah, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang Maha menolong, Allah yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Maka wajib bagi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Baik, berkali inilah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Dhabi Sufyan, mudah-mudahan bisa difahami oleh antum semuanya. Barangkali ada yang tidak jelas atau kurang paham, silakan datang saja ke Mahad An-Nur Al-Asari, bisa langsung ditanyakan ke Ustaz, atau juga bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan, barangkali ada yang belum mencatat nomor ini. Kalau ingin bertanya silakan kirimkan ke nomor ini di 08 5353 02 03 04.

yang mengandalkan pemikiran pribadi atau pendapat suatu organisasi di dalam memahami suatu ayat. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya sholat dengan menggunakan baju batik? Baik, sholat dengan menggunakan baju batik sebaiknya dihindari. Sebab corak-corak yang ada dalam pakaian itu dapat mengganggu kekhusyukan sholat. Hendaklah dalam sholat itu menggunakan pakaian polos yang tidak bergambar atau tidak bercorak-corak, sebab bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Baik mengganggu orang yang menggunakannya maupun orang lain. Bahkan hal itu pernah terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salla fi khamisatin. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat dengan menggunakan satu pakaian. Laha a'lamun, di mana dalam pakaian tersebut terdapat corak-corak, garis-garis. Panazara ila a'lamiha nazratan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melihat kepada garis-garis ini sekilas. Falamman sarafa, ketika selesai dari salatnya, maka beliau bersabda, qala idhabu bi khamisati hadha ila Abi Jahmin. Pergilah bawa pakaianku ini kepada Abu Jaham. Waktuni bi an bijaniyah, dan ganti dengan pakaian yang agak kasar. Yeah. Milik Abu Jaham. Fa innaha alhadni anifan an salati, karena sesungguhnya pakaian ini tadi telah mengganggu salatku. Yeah. Baik. Maka hindari pakaian-pakaian yang memiliki corak-corak. Yeah. Bukan kita katakan haram memakai baju itu, tapi jangan dipakai ketika sholat. Baik. Ustaz, saya membaca Al-Quran baru dapat satu ayat Arabnya, lalu membaca terjemahannya. Apa boleh Ustaz? Tidak apa-apa. Termasuk dalam kategori talabul ilmi, ya, mempelajari makna dari ayat tersebut. Hanya saja yang paling afdal untuk membaca kitab-kitab tafsir. Untuk membaca kitab-kitab tafsir, ya, tidak sekadar membaca terjemahannya saja, ya, tetapi baca kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, dan macam-macam, ya, tafsir-tafsir penjelasan para ulama. Kalau bekas masjid dibikin rumah, dibolehkan enggak? Kalau sudah bukan masjid, sudah ada masjid yang lain, ya, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Baik. Adakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan yang artinya bahwa ilmu tanpa guru ditolak amalannya? Mohon dijawab yang sejelas-jelasnya. Baik. Sepengetahuan kami tidak ada. Yang ada hadis beramal tanpa ilmu, bukan ilmu tanpa guru. Ya. Beramal tanpa ilmu, yakni man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Ini beramal tanpa ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang dimaksud, maka benar. Amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Baik. Kemudian, kalau yang dimaksud dengan ilmu tanpa guru dalam artian bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu benar. Itu yang ditolak. Ilmu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau memahami Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pendapat pribadi atau pendapat suatu organisasi, bukan mengikuti pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan ulama'ul mufassirin yang mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Al-Quran. Kalau itu yang dimaksud, maka benar. Itu ilmu yang menyesatkan, metode yang menyesatkan. Kalau sudah tahu baca Al-Quran, sudah bisa membaca kitab-kitab hadis, lalu coba-coba mau memahami sendiri tanpa sedikit pun melihat kepada para pendapat ulama, kepada pendapat para sahabat yang lebih utama. Iya, seperti yang kita contohkan di awal tadi, orang yang sok pintar memahami suatu ayat atau hadis dengan pemahaman sendiri, iya, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Baik. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau perbuatan riya itu dibagi ada berapa? Secara garis besar, riya itu ada dua bentuk. Ada riya yang merupakan syirik besar, seperti riyanya orang-orang munafik, yakni benar-benar di dalam hatinya tidak ada sedikit pun niat karena Allah dalam ibadah. Iya. Seperti riaknya orang-orang munafik, sama sekali tidak ada niat karena Allah. Niatnya ibadahnya untuk dipertontonkan. Iya. Niatnya hanya untuk dipertontonkan kepada manusia. Ini syirik besar. Adapun yang kedua, riak yang syirik kecil, atau diistilahkan oleh para ulama yasirur riya, riya yang ringan. Maksudnya ringan dibanding yang besar, tapi termasuk dosa besar. Yaitu seorang yang niat karena Allah, bersamaan dengan itu dia pun ingin agar ibadahnya itu mendapat pujian, sehingga dia pertontonkan amalan itu kepada orang. Maka ini termasuk syirik kecil, syirik asghar. Baik, ini secara garis besarnya tentang pembagian riya. Baik. Pak Ustaz, bagaimana berdoa untuk orang sakit tapi enggak sembuh-sembuh? Harus sabar dalam berdoa dan yakin sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Demikian pula berprasangka baik kepada Allah. Sebab di dalam suatu penyakit itu terkandung berbagai macam nikmat sebenarnya. Iya. Barangkali dalam keadaan saat ini orang sakit tersebut lebih baik baginya sakit daripada dia sehat. Iya. Mungkin saja ketika dia sehat dia akan ditimpakan suatu bahaya yang lebih besar dibanding ketika dia sakit. Ini berusaha baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang sehat itu yang berbuat maksiat kepada Allah, dan orang yang sakit lebih dekat kepada Allah. Ya. Karena dia tahu orang yang sakit itu lebih dekat kepada kematian. Mestinya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan meninggalkan perintah-perintah Allah ketika sakit. Ya. Dan Allah telah memberikan sejumlah kemudahan. Siapa yang tidak mau sholat misalkan, tidak mampu sholat sambil berdiri maka duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring. Dan setiap dosa-dosa, setiap penyakit itu akan menghapus dosa-dosa. Maka di balik penyakit itu ada nikmat, dosa-dosa terhapus. Dan apabila seorang bersabar menghadapi penyakit, dia akan mendapatkan pahala tidak terbatas, sebagaimana firman Allah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Iya. Dan bisa jadi itu adalah hukuman Allah yang dipercepat, sehingga di akhirat kelak dia tidak lagi menerima hukuman. Dan ini nikmat daripada harus menerima hukuman di akhirat. Maka hendaklah bersabar dan berprasangka baik kepada Allah. Barangkali keadaan seorang itu sakit itu masih lebih baik dibanding ketika dia sehat. Iya. Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau sholat 4 rakaat, kalau tahiyat pertama suka kelebihan, itu hukumnya bagaimana? Kalau tidak disengaja, cukup dengan sujud sahwi. Cukup dengan sujud sahwi. Iya. Maaf Ustaz, bolehkah membersihkan masjid? Pikir. Sedangkan di tempat kami, masjid masih ada bid'ah. Seperti yasinan, hadiah untuk orang yang meninggal, mengkhususkan pada malam Jumat berdoa wiri dan bersama. Apakah harus ditinggalkan atau harus bagaimana? Ya kita katakan, apakah masjid itu khusus bid'ah atau untuk umum? Bagi orang yang mau beribadah dengan sunnah, dan siapa saja yang mau beribadah, kalau itu untuk umum, maka tidak apa-apa kita bersihkan. Ya, ini termasuk amal saleh. Tapi kalau memang masjid itu dikhususkan untuk sebuah bid'ah, berarti itu bukan masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Maka tidak boleh. Tapi selama dia masih digunakan untuk sholat, digunakan untuk amalan yang sesuai sunnah, maka tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Apakah disyariatkan kalau akad nikah untuk mengedepankan kedua ibu jari di depan penghulu? Tidak disyariatkan. Tidak pula dilarang. Ini dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah dunia, duniawi. Sepanjang tidak ada dalil yang mewajibkan atau melarang, maka tidak apa-apa dilakukan. Namun tidak disyaratkan harus seperti itu. Yang penting ijab wa qabul. Itu saja. Ketika akad nikah, ada wali dan ada saksi. Selesai. Bolehkah seorang suami meninggalkan kewajiban seperti membiarkan istri mencari nafkah padahal dalam kondisi mengurus anak-anak pun sudah repot, sementara si suami nyantai-nyantai saja? Tidak diragukan lagi ini perbuatan yang sangat tercelah, perbuatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu adalah pemimpin para wanita. Iya. Dikarenakan Allah telah mengutamakan laki-laki atas wanita, dan dikarenakan nafkah yang mereka berikan kepada wanita. Jadi memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami dan lambang kepemimpinan di dalam rumah tangga. Iya. Dan juga merupakan keutamaan laki-laki di atas wanita. Kalau wanita yang mencari nafkah, wanita yang menafkahi suami, berarti ini suami banci, bukan laki-laki sejati. Sebab keutamaan dia di atas wanita karena dia memberikan nafkah kepada wanita. Demikian pula suami seperti ini, itu suami yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Kalau istrinya harus mencari nafkah, apalagi harus bercampur baur dengan para laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini laki-laki dayyus yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Iya. Boleh tidak istri tersebut menuntut haknya atau minta cerai? Ulama menjelaskan, apabila istri tidak dipenuhi hak-haknya, boleh dia minta cerai. Apalagi sampai sikap suami ini membuat dia bermaksiat kepada Allah. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh dia minta cerai. Jadi, namun tentunya kita katakan, nasihatkan suami itu untuk takwa kepada Allah dan pertahankan rumah tangga. Iya. Ustaz, sholat subuh yang baik sebenarnya ada kunutnya atau tidak? Padahal saya sholat semenjak akil balik hingga saat ini umur sudah 54 tahun selalu pakai kunut. Mohon dijelaskan. Yang benar, kunut di dalam sholat 5 waktu tidak boleh dikhususkan hanya subuh saja. Ini ada pertanyaan yang serupa. Apa hukum bacaan kunut dalam sholat subuh? Syukran Abu Karman Sukajadi. Yang benar, kunut dalam sholat subuh itu tidak boleh dikhususkan hanya sholat subuh saja. Mengkhususkan kunut pada sholat subuh adalah bid'ah. Sebab hadis-hadis tentang itu adalah dhaif, dan kalaupun sahih tidak dipahami hanya subuh saja. Karena praktek yang dilakukan Nabi SAW, kunut di dalam sholat lima waktu, itu dilakukan pada seluruh sholat, bukan pada subuh saja. Bahkan tidak dilakukan sepanjang tahun. Hal itu hanya dilakukan ketika ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang dibantai oleh orang-orang kafir. Sehingga maksud dari kunut subuh itu untuk mendoakan agar orang-orang kafir itu mendapatkan balasan yang setimpal, dan yang mereka bunuh, yakni kaum muslimin, mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terus-menerus sepanjang tahun. Ya, ini yang benar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawaban yang kemarin. Pertanyaan sekarang, apakah mungkin di Indonesia hukum Islam berjalan? Dan bagaimana cara menuju ke situ? Kan itu suatu kewajiban umat Islam. Jazakumullah khair dari Udin Ciamis. Di mana saja yang namanya masih di bumi Allah, hukum Islam bisa dijalankan. Dan menjalankan hukum Islam tidak harus menunggu negara yang menjalankan dahulu. Setiap umat Islam wajib menjalankan umat hukum Islam tanpa harus menunggu negara yang menerapkan dahulu. Banyak hukum Islam yang sudah bisa kita terapkan. Semua syariat, semua isi Al-Quran dan hadis itu adalah hukum Islam. Oleh karenanya hukum Islam yang paling terpenting adalah tauhid. Ini dulu kita terapkan di dalam diri kita. Kita sholat sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpakaian sebagaimana berpakaian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedekah. Kita mengeluarkan zakat, berpuasa, berhaji. Itu semua hukum Islam. Sudah bisa kita laksanakan. Tidak perlu harus menunggu pemerintah dulu yang melaksanakan. Atau menunggu adanya undang-undang. Tidak perlu. Dan undang-undang di negara kita, alhamdulillah, sudah menjamin kebebasan kaum muslimin untuk menjalankan agamanya. Baik. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana untuk berusaha menuju ke situ? Iya. Kalau yang dimaksudkan seluruh hukum Islam bisa ditegakkan oleh satu pemerintahan, maka bagaimana berusaha untuk ke situ? Dimulai dengan dakwah tauhid. Dimulai dengan dakwah tauhid, membersihkan akidah dan iman dari berbagai macam kesyirikan. Lalu membersihkan setiap amalan dari berbagai macam kebid'ahan. Kalau sudah seperti itu, baru Allah berikan hadiah kepemimpinan. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana Allah telah membuat orang sebelum mereka berkuasa. Mari kita perhatikan ayat ini. Kata Allah, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan membuat mereka berkuasa. Berkuasa dengan menegakkan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Kepada siapa Allah berikan itu? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau begitu, kuncinya adalah iman dan amal saleh. Hanya permasalahannya, iman seperti apa? Amal saleh seperti apa? Maka, iman yang Allah inginkan adalah iman yang benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian pula amal saleh, amal yang dilakukan ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau perjuangan untuk menegakkan khilafah dengan kebid'ahan seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, maka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, sebab mereka tidak melakukan iman dan amal saleh seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Iya. Mohon maaf Ustaz, bagaimana sikap yang benar menurut bimbingan Islam untuk pemerintah dan kaum muslimin dalam menghadapi kejadian baru-baru ini, yakni adanya bom di Cirebon? Wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menumpas orang yang mengebom ini dan seluruh jaringannya sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak terjadi lagi perbuatan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan hal tersebut. Kata beliau, "Lain adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad." Andaikan aku bertemu mereka, maka akan kubunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Iya. Ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang munculnya kaum Khawarij. Yaitu orang-orang yang menghalalkan darahnya kaum muslimin. Ini Khawarij. Yang melakukan pengebom itu namanya Khawarij. Seorang muslim membunuh kaum muslimin yang lain, itu namanya Khawarij. Kenapa? Karena dia berkeyakinan orang muslim yang lain itu sudah kafir. Ya. Sehingga halal darahnya. Hal ini telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, andaikan aku sendiri yang bertemu dengan mereka, maka aku sendiri yang akan membunuh mereka. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ulama seluruhnya sepakat, seperti yang disebutkan oleh Qadhi Iyad, yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, ulama seluruhnya sepakat untuk menumpas kaum Khawarij. Untuk menumpas kaum Khawarij apabila mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi ini yang wajib bagi pemerintah kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin. Hanya saja untuk bertindak dengan kekuatan senjata itu tidak boleh bagi masyarakat kaum muslimin, tapi itu adalah kewajiban pemerintah kaum muslimin. Bagi kaum muslimin seluruhnya, dengan membimbing umat Islam, dengan membimbing umat Islam agar jangan mengikuti pemikiran Khawarij tersebut, pemikiran yang menyimpang, dengan benar-benar mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai manhaj salaf, sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar tidak mudah terpengaruh dengan agar tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Khawarij seperti ini. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana minta dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita harus bermazhab Salafi? Dari Abdul Qadir Sukadana. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah banyak, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Kata Allah, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini mengabarkan Allah telah meridhoi generasi awal umat Islam, yakni para sahabat. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka ikutilah generasi sahabat, yaitu generasi salaf. Ini yang dimaksud dengan generasi salaf. Demikian pula firman Allah dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْلِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَدْ مَصِيرًا. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah generasi salaf. Maka siapa yang mengikuti selain jalan mereka, kata Allah, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَدْ مَصِيرًا. Kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Adapun dalil al-sunnah lebih jelas lagi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tiga generasi pertama umat Islam adalah generasi yang terbaik. Ini bukan sekedar pengabaran, tetapi terkandung perintah untuk mengikuti jejak mereka. Inilah yang kita maksudkan dengan generasi salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula yang lebih jelas lagi dalam hadis istirah, hadis yang sahih, diriwayatkan dari banyak sahabat dan oleh banyak imam ahli hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha fi an-nar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi semua golongan dalam Islam itu sesat selain yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yani mengikuti Islam sebagaimana mestinya, sebagaimana dia turun. Ini dalil yang jelas. Demikian pula ijma ulama. Ulama seluruhnya sepakat wajib mengikuti salaf, wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu tiba-tiba ada satu kelompok yang didirikan di Indonesia beberapa tahun yang lalu mengatakan ini mazhab yang ketiga atau cap kaki tiga. Ini jelas-jelas kebodohan yang nyata. Padahal ada ayat dalam Al-Qur'an, ada dalil dalam As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk mengikuti generasi salaf. Jadi ini bukan pemahaman yang baru. Justru inilah yang sebenarnya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf yang belum bisa dijawab karena waktu yang terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa menjawabnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.